Ya ayuhan nas uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita di kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah selesai dari bab yang keenam dalam kitab ini, bab taqwa. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke bab yang berikutnya, bab yang ketujuh, yaitu bab fil yakini wa tawakkul, bab yang di dalamnya An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, demikian pula sunnah terkait tentang keyakinan dan tawakkal, yang mana sesuatu yang wajib bagi seorang mukmin untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal dengan keimanan yang sempurna, penuh dengan keyakinan yang tidak ada syak keraguan di dalamnya bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah sesembahannya, mengimani, meyakini segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan, kabarkan, demikian pula Rasulnya tentang surga, neraka, adanya hari kebangkitan, pembalasan, dan yang lainnya, baik secara global ataukah secara terperinci. Maka ini yang wajib bagi seorang mukmin untuk beriman, meyakini dengan keyakinan yang sempurna, yang mana al-yakin itu adalah merupakan kuatnya dan keteguhan iman seseorang, sehingga seakan-akan seorang tersebut melihat dengan pandangannya apa yang Allah beritakan, demikian pula apa yang diberitakan oleh Rasulnya. Nah, disebabkan karena kuatnya keyakinannya, seakan-akan dia melihat hal tersebut dengan penglihatannya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwasanya fal yakin huwa quwwatul iman wats-tsabat hatta ka'anna al-insan yara bi 'ainihi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min shiddati yaqinihi. Maka al yakin itu adalah kuatnya iman dan kokohnya keimanan. Hingga seakan-akan seorang itu melihat dengan matanya apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Demikian pula rasulnya, karena kuatnya keyakinannya. Fal yakin wa thabatun wa imanun laisa ma'ahu syak fi wajhin minal wujuh. Maka yang namanya keyakinan itu na'am as-sabat. Demikian pula keimanan yang tidak ada bersamanya keraguan dari si manapun. Fayaral ghaib alladhi akhbarallahu anhu wa rasuluhu ka'annahu hadirun baina yadayhi wa huwa a'la darajatil iman. Maka ia disebabkan kokohnya, teguhnya, kuatnya imannya, keyakinan yang tersebut melihat ya sesuatu yang ghaib yang Allah beritakan, demikian pula yang dikhabarkan oleh rasulnya seakan-akan ada di hadapannya. Dan ini merupakan derajat keimanan yang paling tinggi. Yang mana al-yakin ini adalah merupakan na'am ruh dari amalan hati. Yang amalan hati adalah merupakan ruh dari amalan jawarih. Dan itulah hakikat dari as-sidiqiyah. Na'am, kejujuran, kebenaran, pembenaran dia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Nah, di mana beliau mengatakan bahwasanya fal yakin ruhu a'malil qulub alladhi arwahu a'malin jawarih wa huwa haqiqatus siddiqiyah wa huwa qatbu hadzal sa'n alladhi 'alaihi madaruhu. Maka keyakinan itu adalah merupakan ruh dari amalan hati. Yang mana amalan-amalan hatinya adalah merupakan ruh dari amalan anggota tubuh. Dan itulah hakikat dari as-siddiqiyah. Yang merupakan poros pusat yang berputar padanya segala perkara itu. Nah, ya. Maka al-yakin itu adalah merupakan ilmu yang tidak ada keraguan padanya. Keyakinan yang mencocoki terhadap wakilnya. Naam. Yang mana al-yakin ini ada tiga martabah tingkatan. Naam. Ilmul yakin. Ainul yakin dan hakul yakin. Ya. Maka ilmul yakin seperti misalnya. Naam. Kita meyakini ya adanya al-jannatu wan-nar. Naam. Ya. Itu ilmu yakin. Ya, dan nusus Al-Kitab wa Sunnah menetapkan yang demikian itu, menjelaskan yang demikian ini, maka kita mengilmui dengan yakin tentang hal itu. Ainul yakin tatkala nanti di yaumul kiamah di saat surga dan neraka didekatkan, diperlihatkan. Ya, kepada manusia. Maka itu ainul yakin. Adapun hakul yakin tatkala ahlul jannah udkhila fil jannah wa ahlun nar udkhila fil nar. Ya, hakul yakin manakala mereka ahlul jannah dimasukkan ke dalam jannah, merasakan apa yang ada di dalamnya dari berbagai macam kenikmatan. Dan ahlun nar dimasukkan ke dalam nar. Mereka merasakan azab siksaan yang Allah sediakan bagi mereka orang yang durhaka kepada. Naam. Ya. Maka ini martabah dari al-yakin. Ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Naam. Ya. Gambarannya demikian atau misalnya contoh yang lain. Naam, sesuatu yang ya kita yakini. Rutinitas setiap malam dan Jumat ada kegiatan na'am taklim di Langgar Abu Bakar. Sesuatu yang kita ilmi, ya dengan yakin, rutinitas, demikian itu. Kemudian datang terlihat, memang ada majelis. Ketika masuk, nah itulah hakul yakin, betul-betul bermajelis, ada majelisnya. Nah, barakallahu fiik. Ya, maka ini tingkatan dari na'am al-yakin. Yang paling tinggi adalah haqqul yakin. Na'am. Wallahu ta'ala alam biswam. Adapun at-tawakkul, yang dimaksud dengan tawakal itu adalah al-i'timad. An ya'tamidal insan alallahi tabaraka wa ta'ala fi zahirihi wa batinihi. Na'am. I'timadan shadiqan fi jalbil manafi' wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah ma'afi'il asbab al-ma'udhuni fiha. Yang dimaksud dengan tawakal itu seorang itu bersandar kepada Allah Azza wa Jal, zahir dan batinnya, memasrahkan, menyandarkan dengan penuh kejujuran dalam penyandaran tersebut. Naam, untuk mendapatkan manfaat-manfaat, demikian pula terhindarkan kemadharatan. Naam, baik itu yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawiyah, demikian pula perkara akhirat. Disertai dengan melakukan sebab-sebabnya. Sebab untuk mendapatkan manfaat-manfaat tersebut. Sebab untuk terhindarkan dari kemadharatan-kemadharatan. Naam, ini tawakal. Bersandarnya seorang kepada Allah Azza wa Jalla, na'am, dalam mendapatkan manfaat, terhindarkan kemadharatan. Baik yang berhubungan dengan perkara dunia atau ke akhirat, disertai dengan melakukan sebab. Ya. Na'am, seorang menikah. Ya. Na'am, dalam rangka untuk supaya punya keturunan. Nah, tentunya di antara sebab ya dengan menikah. Nah, kemudian mendatangi keluarganya. Nah, disertai dengan memasrahkan semuanya tersebut kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan keturunan. Sekedar menjalankan sebab. Seseorang berpagi-pagi untuk keluar bekerja, apakah berdagang, mencari ikan, ataukah yang semisalnya, ya, dengan berusaha. Menjala ataukah mancing, bagi yang mencari ikan, berdagang dengan berusaha, mencari sebab-sebab, mencari tempat yang itu merupakan tempat keramaian, strategis dan yang semisalnya. Adapun hasilnya, seberapapun pendapatannya, keuntungannya, pasrahkan, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, ini tawakal. Nah, ya. Tergantung padanya i'tiqad, i'timad, demikian pula amalan. Ya. Kalau hilang salah satunya, maka tidak dinamakan tawakal. Yang dimaksud dengan i'tiqad, di mana seorang itu meyakini, mengilmui Allah Azza wa Jal. Bahwasanya segala urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah kehendaki, maka akan terjadi, akan terwujud. Tapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi, tidak akan terwujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memberikan manfaat, menghindarkan kemadharatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memberi, Allah dia yang mencegah dari hambanya. Siapa saja Allah kehendaki untuk tidak mendapatkannya. Meyakini itu semuanya. Nah, kemudian ya, menyandarkan, memasrahkan segalanya dengan penuh keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kecukupan. Akan memberikan sesuatu yang ia harapkan. Dari mendapatkan manfaat, terhindarkan kemadharatan. Disertai yang berikutnya dengan mengerjakan sebab-sebabnya. Nah, barakallahu fiik. Bukan tawakal seorang duduk dalam rumah mengharapkan datangnya makanan, minuman, rezeki. Dalam keadaan dia tidak bekerja, berupaya. Nah, ya. Bukan tawakal seorang mengharapkan keturunan tapi tidak menikah. Tidak mendatangi keluarganya. Nah, tawakal. Nah, yaitu dengan menjalankan sebab-sebab yang diperbolehkan di dalam syariat. Seorang menuntut ilmu, ya, dengan berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menghafal, untuk murojaah, untuk memahaminya. Hasilnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan adanya upaya, dengan adanya usaha, dengan menjalankan sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Maka inilah na'am yang dinamakan dengan tawakal. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala beliau mengatakan, menjelaskan tentang makna tawakal. Yang dimaksud dengan tawakal, kata beliau, wa sidqu i'tiqadil qalbi atau sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Yang dinamakan dengan tawakal itu adalah jujurnya ya hati itu menyandarkan kepada Allah azza wa jalla. Fistijlabil masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah kulliha wukilat umur kulliha ilaihi. Nah, benarnya hati itu menyandarkan kepada Allah untuk mendapatkan maslahah, terhindarkan dari kemadaratan, dari perkara-perkara dunia dan akhirat semuanya. Perkara ia serahkan, pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tahqiqil iman bi alla yu'ti wa la yamna wa la yadru wa la yanfa siwah, serta merealisasikan keimanan, keyakinan bahwasanya tidak bisa memberi, mencegah, na'am, menghindarkan kemadharatan, memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahqiqu tawakkuli la yunafis sa'i an la yunafis sa'i fil asbabil ladzi qaddarallahu subhanahu wa ta'ala madurat biha wajarat sunnatu fi khalqi bidzalik. Dan ya, realisasi dari tawakal tersebut tidaklah kemudian menafikan untuk seseorang mengerjakan sebab-sebabnya yang memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya dengan ketapan-ketapannya, yang Allah telah menetapkan menjalankan sunnahnya tersebut pada makhluknya. Nah ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fa innallaha tabaraka wa taala amara bi ta'atil asbab ma amri bi tawakkul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan, mengambil sebab. Di sisi yang lainnya Allah merintahkan untuk bertawakal. Maka tawakal itu tidak menafikan untuk menjalankan sebab, bahkan bukan merupakan tawakal kalau seorang tidak mengerjakan sebab tersebut, tidak berusaha. Fasa'yu fil asbab bil jawarih tu'atun lahu, maka seseorang itu berusaha mengerjakan sebab-sebabnya dengan anggota tubuhnya, itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, dan tawakal wa tawakkul bil qalb, adapun ya bertawakal, masrahkan, menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, imanun bi, adalah merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan di sini muallif rahimallahu taala mengumpulkan ya dalam bab ini, bab fil yakin wat tawakkul, mengumpulkan antara keyakinan dan tawakal. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimallahu taala, hal itu li'anna tawakkul tamaratun min tamaratil yakin. Karena yang namanya tawakal itu adalah merupakan salah satu dari buah ya keyakinan. Tawakal itu salah satu dari buah keyakinan. Nah, karena seseorang tidak akan mungkin dia bersandar kepada sesuatu kecuali ketika dia meyakini bahwasan sesuatu yang dia sandari itu dan ada wujudnya. Naam, memiliki kudrah, kemampuan ya. Dalam ini selaku hamba menyandarkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla karena dia meyakini Allah akan berikan kecukupan. Allah Maha mampu untuk memberikan kecukupan apa saja yang dia inginkan, yang dia harapkan. Naam, maka tawakal itu adalah merupakan buah dari keyakinan. Naam. Ya. Ibnu Qayyim rahimallahu taala ya. Naam, Beliau mengatakan bahwasanya al-yakin qarinu tawakkul. Wa li hadza fussira tawakkul bi quwwatil yakin. Was-shawab anna tawakkul samaratuhu wa natijatuhu. Naam. Ya. Yakin itu qarinnya. Ya. Tawakal. Sesuatu yang terus beriringan. Oleh karena itu, terkadang tawakal itu ditafsirkan dengan kuatnya keyakinan. Meskipun yang benar kata beliau bahwasanya tawakal itu adalah buah hasil dari keyakinan itu. Naam. Ya. Dan al-yakin adalah merupakan adzum ni'am, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, demikian pula At-Tirmidzi rahimallahu taala, yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda membimbingkan kepada umatnya, sallallahu al-afa wal afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ti ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah, mintalah kepada Allah azza wajalla maaf dan keselamatan. Ya, karena seseorang naam tidaklah lam yu'ta, tidaklah diberi seseorang tersebut sesuatu yang jauh lebih baik setelah keyakinan dibandingkan keselamatan. Naam, menunjukkan bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung Allah berikan kepada hamba-Nya itu adalah merupakan al-yakin, keyakinan. Yang mana dengan keyakinan tersebut akan membuahkan tawakal, ya, pasrahnya, penyandaran diri hamba kepada Allah Azza wa Jal dalam segala urusan kehidupannya yang berhubungan dengan dunia dan akhiratnya untuk mendapatkan kemaslahatan, terhindarkan kemadharatan. Naam. Ya. Lemahnya tawakal itu disebabkan karena lemahnya keyakinan. Naam. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kuatnya iman, kuatnya keyakinan, maka akan menjadikan semakin kuatnya tawakalnya hamba tersebut kepada Allah Azza wa Jal dalam segala urusan kehidupannya. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Naam. Semakin kuat imannya, keyakinannya, maka semakin kuat tawakalnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin lemah imannya, semakin lemah keyakinannya, maka akan dapatkan semakin lemah pula tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya, manusia makhluk yang paling bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla adalah mereka, para anbiya, para rasul. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Ya. Ibrahim alaihissalam mengatakan kalimat ini ketika beliau dilimparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum faksahum wa zadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengucapkan kalimat ini tatkala mereka mengatakan kepada beliau bahwasanya sungguhnya mereka kufaru Quraisy telah berkumpul ya, untuk kembali. Naam. Menyerang kalian, memerangi kalian, ingin menghabiskan sampai ke akar-akarnya kaum muslimin. Naam, di saat kondisi sebelumnya, naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi anhum ajma'in mengalami apa yang mereka alami dalam peristiwa perang Uhud. Ya, banyak terluka-luka di antara mereka. Kurang lebih 70 dari kelompok para sahabat syuhada meninggal dalam perang tersebut. Naam. Belum mereka beristirahat dari kondisi yang demikian keadaannya. Naam. Maka sampaikan kepada mereka, para sahabat, kaum muslimin, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy hendak kembali menyerang kalian, memerangi kalian. Innan nasa qad jama'u lakum. Mereka telah berkumpul kembali untuk memerangi kalian, ingin menghabiskan, ya, sampai ke akar-akarnya. Kaum muslimin, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, justru yang demikian itu semakin menambah kan keimanan mereka. Nah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, karena mereka meyakini, ya, bersama adanya kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama padanya itu kesabaran. Nah, ya, kesempitan-kesempitan yang dialami semakin dahsyat, maka itu menunjukkan semakin dekat lapangan yang akan Allah berikan kepada mereka, hambanya, manakala mereka bersabar. Nah, ya, sehingga mereka justru yang demikian itu semakin bertambah keimanannya. Nah, ya, maka mereka para anbiya, para rasul, ya, orang-orang yang paling bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat. Nah, kita renungkan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Gambaran pelajaran suri toladan bagi kaum muslimin tentang bagaimana, nah, kuatnya keyakinan, kuatnya tawakal beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana beliau meninggalkan anak beliau, istri beliau di tempat yang kosong, yang tandus, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada seorang pun selain mereka. Nah, ya, meninggalkan keduanya di tempat yang demikian kondisinya. Nah, dan perhatikan bagaimana istri beliau yang salehah, yang begitu kuat pula keyakinannya, begitu kuat pula tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya, tatkala beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak memprotes, tidak berkeluh kesah atas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang meninggalkan di tempat yang kosong, tandus, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada orang satu pun kecuali mereka. Nah, justru pasrah, berserah diri, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya, tatkala beliau, ya, ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Ya. Kemana engkau akan pergi? Dalam kondisi engkau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini, tidak ada satupun, ya, orang yang ada di dalamnya. Tidak ada sesuatu apapun, pepohonan, air padanya. Terus berulang-ulang, ya, mengatakannya demikian kepada Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim sama sekali tidak menoleh sedikit pun kepadanya. Sampai akhirnya beliau mengatakan, Allah, alladzi amaraka bihadza, apakah Allah Ta'ala yang memerintahkan engkau tentang hal ini? Kemudian beliau mengatakan, qala na'am. Maka beliau mengatakan, idzan lan yunji'ana. Kalau seperti itu, nah karena penuh dengan keyakinan yang ada pada dirinya, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, hadis yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ya, salah satu gambaran bagaimana kuatnya keyakinan, kuatnya tawakal tersebut, yang dengan dua perkara ini terkumpul pada diri seorang, maka ia akan mendapatkan segala apa yang dia inginkan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Hidup tenang, tenteram, penuh dengan kebahagiaan karena keyakinan dan tawakal yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, "Fa fi hatainil martabatainil yaqin wat tawakkul yahsulu lil insani maqsuduhu fid dunya wal akhirah. Wa yastarihu wa ya'ishu mutma'innan sa'idan li'anna mumkinun bi kulli ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu wa mutawakkilun 'ala Allah azza wa jalla." Maka pada dua martabah ini, kedudukan ini, al-yakin dan tawakal, seseorang itu akan mendapatkan apa menjadi maksud tujuannya di dunia dan akhiratnya. Dan dia akan hidup tenang, tenteram, penuh dengan kebahagiaan. Karena dia adalah orang yang yakin terhadap segala apa yang Allah beritakan. Demikian pula Rasulnya. Karena dia adalah orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Dan tatkala orang-orang yang beriman melihat Al-Ahzab, ya, sekumpulan, ya, sejumlah besar, ya, pasukan musuh, naam, yang mereka itu terkumpul dari berbagai macam kabilah-kabilah yang banyak. Maksud tujuannya mereka berkumpul tersebut, berkonspirasi, berkomplot untuk merencanakan kejelekan, keburukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka bersepakat bersatu untuk memerangi Rasul. Ya, hingga terkumpul jumlah mereka hampir kurang lebih 10.000 yang siap memerangi Rasul. Ya, bersama naam yang lainnya dari kalangan kaum muslim mengepung Madinah. Naam. Ya. Untuk menghabisi kaum muslimin. Terjadilah apa yang terjadi dalam perang tersebut. Naam. Ya. Kemelut yang begitu besar. Ya. Krisis yang sangat besar yang terjadi di tengah-tengah yang ada di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka masih bercampur, ada orang yang betul-betul iman murni keimanannya, ada yang di antara mereka lemah imannya, ada di antara mereka adalah orang-orang yang merupakan dari kalangan orang-orang yang ya dalam hatinya ada kenifakan. Nah, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala, naam, mensifatkan tentang kondisi keadaan ya pada peristiwa tersebut, wa izzaghadil absar wa balaghadil qulubu al hanajir wa tadunnu billahi dununa hunalika tulyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan sadida. Ujian yang begitu besar diguncang dengan guncangan yang dahsyat dalam peristiwa tersebut. Sehingga terbagilah naam orang-orang dalam peristiwa itu, ya, dalam kemelut yang begitu besar menjadi dua bagian yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Karim. Naam, bagian yang pertama yaitu mereka orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya itu, ya, penyakit, orang-orang yang lemah keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait mereka. Wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ingatlah ketika mereka orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit. Naam. Mereka mengatakan, tidaklah apa yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita itu melainkan tipuan saja. Naam. Orang-orang munafik yang mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, dan orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit dari kalangan orang yang beriman, ada pada di sisi mereka itu kekurangan dalam keyakinan mereka. Mereka mengatakan dengan ucapan yang demikian, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya nanti kita akan bisa menundukkan, menaklukkan, ya, Kisra dan Kaisar serta Sun'a. Dan keadaan sekarang kita dikepung oleh mereka dengan jumlah yang begitu besar. Nah, ya, bagaimana mungkin, ya, beliau mengatakan demikian dalam kondisi sekarang ini seperti ini kondisinya. Ini mereka orang-orang yang di dalam hatinya penyakit, orang-orang yang di dalam hatinya ada kenifakan. Beda dengan orang-orang yang beriman, ya, yang betul-betul murni keimanan mereka, kuat keyakinan dan keimanan mereka. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Naam. Ya. Tatkala mereka melihat orang-orang beriman tersebut, sekumpulan orang yang banyak itu yang mengepung mereka, yang terdiri dari berbagai macam kabilah-kabilah yang banyak sehingga terkumpul sepuluhan ribu jumlah mereka. Mereka justru mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan demikian bahwa Rasul. Dan benarlah Allah dan Rasulnya terhadap apa yang dijanjikan kepada kaum muslimin. Wa ma zadahum illa imana wa taslim. Tidaklah yang demikian itu justru semakin menambahkan keimanan mereka. Karena mereka yakin. Ya, mereka mengimani. Bi anna nasra ma'a sabr wa anna al-faraja ma'al karam wa anna ma'al usri yusra. Bahwasanya namanya pertolongan itu bersama adanya kesabaran-kesabaran. Kelapangan-kelapangan itu bersama adanya kesulitan-kesulitan. Naam. Bersama adanya kesusahan-kesusahan, ada kemudahan-kemudahan yang sekian banyak Allah siapkan. Semakin dahsyat, maka mereka semakin meyakini, semakin dekatnya kemudahan, pertolongan, kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Nah, ini kondisi mereka, orang-orang yang beriman. Justru semakin menambahkan keimanan mereka, keyakinan mereka. Perhatikan perbedaan, ya, kondisi keadaan mereka, orang yang lemah imannya, orang yang ada dalam hatinya kenifakan, dengan orang-orang yang naam betul-betul beriman, ya, sempurna keimanannya, keyakinannya. Naam, ya, justru dengan yang demikian itu semakin menambahkan keyakinannya. Apa yang Allah janjikan demikian kepada Rasulnya, pasti yang demikian itu akan terjadi. Apa yang Rasulullah sampaikan bahwasanya pertolongan, mereka akan menundukkan kerajaan-kerajaan, Kaisar Kisra dan Yaman, yang demikian akan terjadi. Dan demikian terjadi. Nah, syahidnya di sini adalah hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Inilah yang Allah janjikan. Demikianlah rasulnya dan benarlah Allah dan rasulnya. Nah, puncak keyakinan, puncak dari tawakal. Nah, ya. Di mana kondisi orang yang beriman inda syadaid inda al-qarb, ya, mereka senantiasa kokoh, kuat, yakin, penuh dengan kepasrahan, ketundukan, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, berbeda dengan orang yang tidak memiliki keyakinannya, lemah tawakalnya. Nah, sedikit mendapatkan goncangan, sedikit mendapatkan ujian, sedikit mendapatkan musibah, sudah menjadikan kemudian seorang itu meninggalkan agama, balik ke belakang, mencopot pakaian-pakaian ketakwaannya, pakaian sunnahnya. Sedikit dapat musibah, sedikit mendapatkan cobaan. Ya, wa minan nasi man ya'budullaha 'alal 'arsy. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah berada pada tepian. Kalau kondisinya terus di atas nikmat, kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, kelapangan, nam itma'an nabi, tenang kondisinya, ya, naam, terus di atas apa yang ada dia di dalamnya. Tapi wa in asobat fitnah, sedikit mendapatkan ujian cobaan, sedikit mendapatkan kesusahan, kesulitan, kesempitan, in qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah, kembali terbalik ke belakang, ya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan ya keimanannya, rugi dunia dan akhiratnya. Itu adalah merupakan kerugian yang nyata. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya bismillah ta'ala. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.